penyakit yang ada pada badanku ini aku yakin juga dari Engkau dan asbab dari kezulimanku juga ya Allah. Maka beri aku petunjuk ya Allah, apa tumbuhan yang Kau ciptakan di atas tanah bumimu yang bisa mengobati penyakitku dan aku bisa sembuh dengan izinmu ya Allah. Ada gak orang doang gitu jam sekarang? Gak ada. Karena tadi lupa. Kembalikan semua sama Allah. Tanya sama Allah. Allah tahu semuanya. Nanti kalau kita sudah kembali sama Allah, bisa jadi depan kita, di depan rumah kita tiba-tiba ada rumput dan ternyata rumput itu kita minum, kita makan, kita bikin seduh, cukup. Ternyata bisa menurunkan tensi. Bisa kok. Sering kan banget kayak begitu. Yang dibutuhkan apa? Kembali sama Allah. Itu makanya salah satu nabi, saya lupa Nabi Isa atau Nabi Musa, pernah sakit. Lalu dia berdoa sama Allah, "Ya Allah, beri aku petunjuk apa obatnya." Lalu Allah wahyukan kepada nabi tersebut untuk makan ini itu. Dan sembuhlah dengan izin Allah. Tak lama kemudian si nabi tadi sakit kembali dan dia makan obat yang sama tapi tidak sembuh. Kenapa? Karena lupa berdoa. Bukan obat yang menyembuhkan, Allah yang sembuhkan. Ya. Maka bisa jadi kalau kita memang serius dan sungguh-sungguh dan yakin, satu gelas air zam-zam pasti bisa menurunkan tekanan darah. Bisa. Gitu loh. Asal yakin kan. Anak saya berkacamata silinder. Sama anak saya juga. Menurut dokter spesialis mata karena radiasi matahari, radiasi lainnya. Lalu bagaimana? Kalau radiasi lainnya besar kemungkinan karena handphone. Handphone itu paling kuat menguras ini matanya. Ada sekarangnya blue apalah gitu kan. Cahaya biru dari handphone itu memang katanya bisa merusak mata. Maka jangan sering-sering main game. Ya, anak-anak kan hobinya itu kan. Batasi mereka main game. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya lihat-lihat apa namanya matahari nggak ada salah. Kalau saya pribadi tidak ada salah matahari sih. Matahari baik, fine-fine saja matahari. Ya. Kalau saya sudah seperti apa yang saya lakukan, ya coba ibu browsing kira-kira nutrisi-nutrisi buat mata itu apa saja. Ya, terbapak ini kan. Ada yang mungkin kita sering kenal ya. Yang jelas antioksidan. Ya. Penyakit pada tubuh kita itu terjadi gara-gara inflamasi peradangan. Kebanyakan radikal bebasnya. Maka supply dengan antioksidan. Buah mungkin, sayur ya, macam-macam. Ada mungkin kayak wortel atau mungkin kunyit juga bisa. Itu bisa dipakai. Saya wanita berusia 25 tahun. Saya mengalami haid yang tidak lancar. Apakah usia tersebut sudah masuk masa menopause? Karena yang saya alami kadang haid saya bulan 12 kali. Apakah ada obat alami untuk melancarkan haid? Ada di IG banyak banget. Salah satunya ultimate kunyit itu. Isinya kan kunyit, jeruk nipis, sama serai. Itu bisa dipakai. Saya sudah keguguran 2 kali. Yang pertama karena hamil di luar kandungan. Dan juga yang kedua karena tidak berkembang. Sebaiknya terapi apa untuk menjaga kehamilan berulang? Sebaiknya terapi apa untuk menjaga kehamilan yang seperti itu? Mulai konsumsi itu ya, kurma 7 butir sehari, minyak zaitun 1 sendok, sama madu 1 sendok. Coba mulai rutinkan itu dan mulai perbanyak puasa dan makan rimpang, minum rimpang. Ya, macam-macam lah, kunyit bisa, jahe bisa, ya. Insya Allah membantu banget. Anak saya sudah menstruasi di usia 9,5 tahun, tapi haidnya tidak setiap bulan. Saya perhatikan saat ini haidnya datang lagi 6 bulan setelah haid pertama. Saya ini baru 2 kali mengalami haid. Bulan Januari, kedua di bulan Juni, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Apakah itu normal? Mungkin kalau mau detail, mungkin sebaiknya konsul ke dokter obgyn sih ya. Dokter kandungan sih ya. Biar dilakukan pemeriksaan hormon. Ya. Sebab kalau nanti seandainya memang ternyata memang dia hiperestrogen misalkan ya, hiperestrogen ya mungkin harus ada terapinya. Dan terapi terbaik untuk memperbaiki apa tuh namanya anak-anak atau mungkin wanita yang mengalami masalah hormon ini adalah puasa memang. Sama juga kalau pernah baca tentang titrasi dengan menggunakan habatus sauda. Titrasi dengan menggunakan habatus sauda. Atau juga bisa menggunakan air kelapa tadi di blender sama habatus sauda juga bisa. Ya. Saya sarankan coba konsul ke dokter obgyn kandungan. Apa saran untuk penderita mah atau asam lambung, baiknya apa yang harus dikonsumsi? Apa betul makan-makan sedikit tapi sering-sering? Gak juga sih. Kalau saya pribadi menganggap orang-orang sakit mah itu lebih ke ketakseimbangan enzim mineral. Jadi obatnya bukan di stop asam lambungnya sebagaimana di dunia pengobatan sekarang kalau saya. Ya, kalau sana pakai begitu silakan, enggak masalah, tapi juga pendapat. Ya. Tapi lebih ke tadi enzimnya diseimbangkan. Dan salah satu obat yang paling baik untuk memperbaiki keseimbangan enzim ya jeruk nipis sama madu sama garam. Atau kalau enggak Bapak Ibu bisa pakai labu. Ya, labu itu dibikin mash kayak mashed potato gitu, dihancurin, nanti dikasih jahe sedikit, kasih garam sedikit, kasih madu, labunya tadi. Itu baik untuk memperbaiki lambung, ya. Sama minum air garam. Air garam Himalaya itu bisa. Apa pencegahan cara menghilangkan kista yang ada di payudara? Lihat dulu makanannya. Sebagian besar orang-orang atau ibu-ibu atau perempuan yang mengalami masalah di reproduksinya, banyak masalah di makanan. Dan bagi Anda, saya pesan banget kepada ibu-ibu nih, kalau Anda mau bebas dari masalah reproduksi, maka mulai sekarang stop tepung. Stop tepung. Karena gluten itu berat banget. Dan ini bikin banyak masalah. Jadi beberapa yang saya baca sih. Jadi coba di stop tepungnya, kecuali Anda makan gandum. Gandum sih masih bagus lah, masih lumayan cukup baik lah. Maka Nabi SAW juga mempunyai satu makanan, saya lagi pengen bikin tapi belum sempat. Namanya sarit. Sarit itu dari gandum. Sekarang kalau gak dapat gandum pakai talbinah juga bisa. Dibikin bubur, ya dibikin bubur gitu, nanti dicampurkan dengan rempah-rempah seperti kari gitu loh. Itu makanan kegemarannya Nabi. Dan itu baik sekali untuk pencernaan. Sarit namanya. Kemudian apa rimpang-rimpang harus konsumsi? Ultimate kunyit itu bisa insya Allah. Saya mengidap radang usus besar. Pernah coba resep perbanyak sayur dan buah, nasi sedikit tapi keliengan, mau pingsan. Keliengan ini bisa jadi karena hipoglikemik ya. Hipoglikemik itu karena mungkin kurang gula. Anda tetap harus ngasup gula. Salah satu sumber gula yang paling baik adalah kurma. Coba makan kurma. Ya. Atau mungkin salah satu juga tadi ya apa tuh namanya ya? Ngeblender, ngejus kurma sama tempe itu juga bisa. Ya, itu juga bisa membantu insya Allah. Tanda-tanda sakaratul maut. Kok nanya ke saya sih? Banyak tandanya. Orang mau sakaratul maut itu kan baca aja di tanya sama ustaz aja. Bagaimana cara menghentikan kebiasaan merokok? Ya enggak usah beli rokok lagi. Iya kan? Betul lah. Kalau sudah berazam, niat sungguh-sungguh, ya stop. Jangan gaul sama orang yang merokok. Kesan. Tidak usah beli rokok. Untuk menggantikan rokok, apakah boleh mengkonsumsi permen? Boleh buat tuh boleh dah. Buat Anda boleh dah. Sementara ini. Meskipun permen juga gak sehat-sehat banget. Boleh lah. Sepertinya sudah mulai mau berhenti rokok nih orang. Boleh. Tapi jangan permen-permen yang banyak bahan kimianya. Sekarang banyak permen-permen. Terutama permen-permen karet tuh. Itu kalau hasilnya itu kandungan itu banyak banget. Silitol lah apa segala macam. Apakah boleh ketika sedang menjalani pengobatan TB, TBC selama berbulan dibarengi dengan obat herbal? Dan apakah ada obat khusus yang untuk TB? Ada di IG saya judulnya, hashtagnya resep TBC JSR. Nanti bisa dibaca. Resep TBC JSR. Kalau lagi malah menyusuin, sebaiknya pola makannya seperti apa? Ya yang jelas jangan mengurangi kalori seperti kita orang-orang yang tadi pengen kurus ya. Anda tetap harus ngasup kalori lebih banyak, tapi kalori yang bagus, maksudnya makan yang baik. Misalkan udah ngerti nasi putih nggak baik, ya sudah ganti sama nasi merah. Udah tahu tepungnya nggak baik, jangan makan tepung lagi, ganti tepung sama tepung non gluten, seperti itu. Termasuk juga susu-susuan juga bagus, susu kayak susu almond gitu itu juga bagus buat ibu-ibu hamil. Makan seperti biasa aja, nggak masalah. Tapi jangan banyak ngemil, terutama makanan-makanan atau cemilan yang tinggi gula. Ya, karena itu akan anunya ke apa tuh namanya ke bayinya nanti, melemahkan imunitas bayi. Tips gak mudah lelah buat ibu-ibu dengan balita dan anak-anak yang masih butuh pelayanan di rumah. Banyakkan minum air, Bu. Air madu boleh, air rempah boleh, atau termasuk juga minum minyak. Zaitun juga boleh. Kalau Anda gak bisa minum minyak langsung, bisa pakai kapsulnya. Karena minyak-minyakan itu dia memberikan energi yang cukup lama. Minyak-minyakan sih. Bagaimana mempertahankan kulit wajah agar bebas jerawat? Benerin makannya, karena jerawat itu biasanya pencernaan bermasalah. Ya. Benerin makannya. Ini sudah. Pertanyaan makin ke sini makin susah. Kadang-kadang saya bingung, saya itu dokter apa gitu. Anak iya, ibu iya, laki iya. Tapi yang itu gak usah cerita sih, gak jadi. Yang gampang-gampang aja saya bacanya. Sudah sebulan ini setiap minggu ada 3 kali setiap BAB keluar darah. Minggu kedua gak keluar darah, tapi minggu ketiga keluar darah dan bla bla bla bla bla bla. Solusinya apa? Makan lidah buaya. Lidah buaya. Dia bisa memperbaiki pencernaan, lambung juga bisa, dan juga masih ada. Dan juga bisa untuk kalau memang ada perdarahan, dia bisa menghentikan perdarahan, tidak buaya. Kalau traveling ke tempat yang dingin, herbal apa yang cocok dibawa? Habatus sauda, jahe, cengkeh, apalagi ya? Kayu manis yang panas-panas itu. Ya, serai juga boleh. Bisa. Pertolongan pertama kaki terkilis saat naik gunung. Ini kan dia dokter ortoped saya sekarang. Semua ditanya. Dan kadang-kadang gak semua juga saya tahu gitu loh. Pertolongan pertama kaki terkilis saat naik gunung. Difiksasi seingat saya. Fiksasi itu maksudnya di bandage supaya dia gak banyak gerak. Ya, supaya dia gak banyak gerak, mungkin dengan kain ya. Jadi seperti itu pertolongan yang paling sederhana. Jadi jangan banyak lagi ketika terkilir. Usahakan, ya misalkan ini terkilir tak gitu kan. Nah, dibalikin ke sini. Terus di bandage lagi di sini. Tahu saya begitu dulu ceritanya. Waktu dulu zaman masih di apa UGD ya. Ini baca ini. Keponakan saya umurnya 3 tahun divonis kena diabetes dan harus insulin seumur hidup. Ya, ada emang tipe diabetes tipe 1 itu emang dia dari kecil. Saya pribadi belum ada pengalaman ya, tapi mungkin beberapa jenis makanan itu memang dia bisa memperbaiki sensitivitas insulin atau mungkin memperbaiki pankreas ya. Salah satu itu pare itu penelitiannya bisa untuk itu. Coba mungkin dibantu sama pare dulu, sama kata kuncinya adalah rimpang. Jadi mulai sekarang anak ini ya coba ibu biasakan konsumsi atau berikan minuman-minuman rimpang dan rempah ya, mungkin bisa membantu, semoga lah, insya Allah, semoga Allah sembuhkan. Isi saya didiagnosa dokter dan positif kanker payudara stadium 2. Sudah dilakukan biopsi. Saran dokter, istri saya dilakukan kemoterapi. Saat ini istri masih ragu harus mengikuti dokter. Pertanyaan saya, apa yang saya lakukan? Apa yang saya harus lakukan untuk kesembuhan kanker payudara istri? Minta petunjuk sama Allah. Jangan tanya saya. Sebab apa? Bisa jadi memang harus kemo, bisa jadi. Jadi ketika muncul apa pilihan-pilihan seperti ini, maka Anda sholat. Ya, usta'in bisobir wa sholat. Tanya sama Allah. Ya. Bagusnya gimana? Jadi kalau nanti seandainya Allah memberikan petunjuk, udah gak usah berobat ke sana, gak usah kemo, nanti akan ada jalan Allah tunjukin gitu. Tapi kata pertamanya apa, password pertamanya, kembalikan semua sama Allah dulu. Biar Allah yang kasih petunjuk. Ya, seperti itu. Ya, jadi makanan apa yang harus dikonsumsi? Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau betul-betul mengikuti polanya, selama 3 bulan berturut-turut Anda makan sayur dan buah organik, itu efeknya luar biasa. Sayur dan buah organik. Jadi pagi siang malam tidak ada daging sama sekali. Tidak ada daging hewan sama sekali, betul-betul sayur. Jadi protein betul-betul dapat dari nabati semua. Dari beberapa yang saya dapatkan itu nyata efeknya baik. Jadi sayur, buah, sayur, buah, sayur, buah, gitu aja terus. Ya sama produknya lebah. Produknya lebah. Madu, royal jelly, bee pollen, seperti itu. Bagaimana cara mengobati pembengkakan limpa yang sudah parah? Mungkin bisa dicoba sama itu ya, minum habatus sauda ya. Habatus sauda sama tadi air kelapa tadi. Ya, air kelapa tadi mudah-mudahan bisa membantu. Bagaimana dengan diet keto? Kalau saya sih tidak sepakat terus-menerus tidak makan karbo ya, karena keto kan dia makannya lemak sama protein terus. Kalau pakai pola kayak begini gini, kembalikan semua kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau menggunakan diet tertentu dan dia melarang makan buah, lalu untuk apa Allah ciptakan buah? Gitu loh. Jadi kita itu kalau menjawab sesuatu itu jawabnya kembalikan pada Al-Qur'an. Jadi ada orang diet ini, diet segala macam, ya bagaimana Nabi memberi petunjuk? Ikut aja itu. Jadi misalkan diet keto misalkan udah boleh makan, buahnya pun dibatasi, cuma makan alpukat doang. Ya. Udah boleh makan nanas, segala macam, ngapain juga. Ya, bikin susah aja kalau saya. Sebenarnya kan diet itu intinya adalah balik-balik itu tujuannya apa? Kalau memang mau sehat, gak pakai diet pun bisa. Makan teratur, banyak puasa, makan yang cukup, ya berimbang, insya Allah turun berat badannya. Air kelapa tua itu baik diminum berapa kali sehari? Minimal sekali sehari, kalau bisa. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke pasar dan nyari santan, jadi santannya mungkin dari kelapa tua itu airnya Anda minta bawa pulang, minum. Buat suami boleh, buat ibu boleh. Untuk orang kena stroke, apa yang paling baik untuk penyembuhan penyakit tersebut? Ya, makanan-makanan yang bisa meningkatkan otak sih, seperti zaitun ya, atau kacang-kacangan tadi itu juga bisa. Dan makanan-makanan yang tinggi antioksidan, which is itu dari buah, terutama buah-buahan yang hijau. Sayur-sayurnya seperti brokoli bisa ya, membantu ya. Tapi kalau udah stroke udah cukup lama, saya kira mungkin penanganannya juga kudu komprehensif, ya harus refleksi, mungkin harus bekam, harus akupuntur, di luar mungkin fisioterapi, semualah. Kalau nggak salah ada ibu-ibu yang pernah share kayak begini ke saya di IG, sempat saya posting ulang, dan itu emang efeknya luar biasa ya. Bapaknya, ibunya, ibunya beliau, saya nggak tahu, itu ternyata bisa membaik, ya dengan memperbaiki pola makan. Ya. Jika saya ingin menerapkan olahraga fitness untuk mengencangkan otot, bolehkah minum tepung protein? Boleh kalau halal. Kalau halal. Ya, kalau nggak halal dan ragu, jangan. Karena protein pun kita bisa dapatkan dari sumber yang lain. Tempe protein, alpukat protein. Ya, banyak. Kalau halal silakan. Pola makan yang tepat sebelum sudah fitness, wah, tanya sama personal trainernya lah. Saya nggak ahlinya itu. Herbal apa untuk penyakit skizofrenia bipolar? Ada nggak? Belum ada. Belum tahu saya. Belum ada pengalaman. Tapi ada teman saya bikin pesantren di daerah Riau, kan baru itu, yang pesantrennya memang diperuntukkan bagi orang-orang yang skizofren. Skizofren itu memang orang gila ya. Seperti itu. Itu mereka dikenalkan dengan berkuda, berenang, memanah, bahkan mandi hujan, dibekam, dirukyah. Jadi terapinya kompleks sekali. Ya. Kalau selama ini minum obat buat skizofrenia, apakah bisa berhenti minum obat tersebut? Wallahualam, saya belum tahu, karena memang ketika sudah skizofren, reaksi itu kan kadang-kadang bisa mendadak gitu loh, orang-orang yang skizofren itu. Jadi saya kira mungkin perlu konsultasi ya ke yang ahli ya. Bukan ahli, maksudnya lebih intensif, karena kayak begini ini nggak cukup dengan sekedar kertas doang, harus datang ke terapis ya. Banyak sih di Jakarta yang bisa saya rekomen, atau mungkin kalau nggak di Jakarta, di tempat yang lain ada. Bagaimana cara mengencangkan, ini dokter kosmetik loh sekarang. Bagaimana cara mengencangkan tubuh atau kulit yang kendor karena dikarenakan berat badan yang turun drastis? Gimana ya? Penyebab berat badan turun drastis adalah sudah tidak makan tepung. Kalau mungkin setahu saya sih ya, tapi mungkin tanya sama ahli ya. sama orang-orang fitness mungkin. Setahu saya latihan beban itu bisa memperbaiki itu, setahu saya. Latihan beban sih, kayak barbel-barbel yang tidak terlalu berat ya, atau mungkin pusat itu, setahu saya bisa memperbaiki kendur-kenduran tadi. Ya. Nanti coba tanya yang ahlinya. Saya sudah 30 tahun kena penyakit autoimun. Apakah ada resepnya? Mungkin bisa coba serai. Batang serai itu dikasih air panas, nanti coba diminum itu sama madu. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau gula pasir tidak baik, bagaimana dengan gula merah? Gula merah yang di pasar yang tumpuk-tumpukan itu setahu saya sudah juga campur. Tapi kalau Anda pengen tetap makan gula, gula aren, gula nira, gula kelapa, oke lah, yang masih asli ya. Ya, masih asli. Tapi kalau gula yang di pasar yang bulat-bulat begitu itu setahu saya juga udah campur-campur itu. Ya. Kalau pempek itu pakai tepung tapioka atau sagu boleh enggak? Kalau yang saya kemarin pakai itu seingat saya dia tepungnya ubi. Pakai ubi. Ibu itu ya yang bikin, yang kasih ke saya itu. Setahu saya pakai ubi. Mokaf. Bolehkah menggoreng masakan dengan deep fryer pakai listrik walaupun digoreng tanpa minyak? Sebaiknya sih jangan kalau listrik. Pasti ada gelombang elektromagnetiknya. Lebih baik Anda oven aja. Oven kan dia pakai kompor yang panas. Lebih kalau saya lebih prefer itu sih. Saya sudah atur pola makan dengan makan dan sudah sukses, alhamdulillah. Tapi paling tidak tahan dengan pisang goreng wijen. Makanlah, gak apa-apa. Sian banget. Kemarin tuh pas lagi ada acara di JCC gitu kan, ada seorang ibu-ibu lah. Kan saya di ruangan VIP gitu kan, terus ibu-ibu tuh saya kenal sama beliau, ya tau lah. Dia bawa makan kan, dia gak ngerti ada saya situ, bawa nasi goreng. Pas saya datang gitu kan, saya perhatikan itu disembunyi sama dia. Saya bilang, dia tanya sama saya kan, dokter ini yang sehat yang mana? Dia bilang nasi goreng. Kan nasi goreng ada telurnya kan, ada telur, ada kerupuk, ada nasinya, ada acarnya. Terus saya bilang sama dia, yang paling sehat acarnya. Dia bilang, acarnya yang paling sehat. Kalau sudah didiagnosa karsinoma mame, kanker payudara ya, sudah dibiopsi, apakah perlu mastektomi? Ya, gak tahu saya. Tergantung ibu sih ya. Kalau memang menurut dokter juga memang sudah menyebar dan memang perlu diambil, ya ambil aja. Tapi kalau Anda memang yakin bisa diterapi, ya terapi. Salah satu terapi kanker paling baik itu ya puasa. Atau mungkin pakai yang tadi saya bilang tadi itu, yang pakai polanya Nabi, kurma, air, kurma, air, kurma, air. Ya, itu juga bisa mendetoks badan, dan termasuk air kelapa juga bisa dipakai. Ya, air kelapa juga bisa dipakai. Baik, sudah 2:30. Saya kira mungkin cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa-apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dipraktekkan, ya. Karena kalau boleh saya sampaikan, saat ini beban pemerintah kita ya dalam urusan kesehatan itu luar biasa tinggi loh. Dan saat ini yang terjun untuk mengedukasi masyarakat ya, khususnya dengan seperti ini tuh belum banyak. Sehingga saya berharap kalau Anda sudah ada ilmunya, mungkin baca di postingan saya, kan banyak tuh, coba sampaikan ke yang lain dan niatkan karena Allah, supaya nanti orang itu ketika dia sehat, Anda dapat pahala ya. Sehingga nanti minimal kita bisa bantu Indonesia yang sudah utang udah banyak kayak begini, penyakit makin banyak juga gitu kan, kita bisa bantu. Dan niatkan memang membantu hajat kaum muslimin juga salah satunya, sehingga kita dapat pahala terus menerus dengan itu semua ya. Baik, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah dari apa saya sampaikan. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari segala kekurangan kesalahan dari saya pribadi, semoga Allah maafkan. Dan semoga kita semua juga terus diberikan Allah kesehatan untuk bisa beribadah lebih baik, dan semoga juga Allah memberikan Indonesia ini atau menjadikan Indonesia negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, dan semoga Allah memberikan pemimpin yang taat patuh pada Allah dan taat pada patuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.